ingin tetap nikah melang. Upami patebi nabatin karaos liri. Hoyo patepan pasimpan tangan. Si teh gumulung na implengan iraha bakal kasorang. Hati cuman teh emut baik kasalira. kasih.